بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ثم أما بعد، إخواني الكرام، أكرمني وأكرمكم الله تعالى جميعا، kembali kita akan mengkaji kajian dari kitab Al-Qasidatul Laniyah dengan materi sajak bait syair. Dengan materi penulisan yang diakhir oleh huruf-huruf lam. Karya tulis ilmiah Syekhul Islam Abu Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah rahimahullahu taala. Ya, mana pada pertemuan malam terakhir telah kita selesaikan walhamdulillah dengan izin dari Allah. Tepatnya bait syair yang ke-14 tentang alam kubur, yang di dalamnya telah kita kaji serta kita membaca hadis yang datang dalam pembahasan tersebut, hadis Bara bin Azib radhiyallahu anhu dari Imam Ahmad dan Ibnu Majah tentang di alam kubur terdapat fitnatul qabr. Fitnatul qabr yang berupa pertanyaan dari malaikat ditanya tentang tiga perkara: man rabbuk, wa ma jinuk, wa ma nabiyuk. Kemudian tentang siksa dan juga nikmat di alam kubur. Sebelum kita lanjut pada bait syair yang berikutnya, bait syair yang ke-15, masih tersusun bait syair atau yang dua bait syair yang terakhir di antara 16 bait syair, kita akan selesaikan satu pembahasan penting masih berkaitan dengan alam kubur yang diambil dari ucapan sang penulis Amalun Yukorinuhu. Amalun Yukorinuhu. Ya, di alam kubur, penghuni kuburan yang menemani dia adalah amalan dia. Amalan yang menemani penghuni kuburan tersebut. Dan datang dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul mayyitu salat. Ahluhu wa maluhu wa amalu. Atau na, yatba'ul mayyitu salat. Fayarji isnan wa yabqa wahid. Yatba'uhu. Atau na, yarji ahluhu wa maluhu wa yabqa amalu. Yang artinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mengikuti jenazah, yaitu ke pemakamannya, ke pekuburannya, ada tiga perkara. Dua kembali, hanya satu yang tertinggal. Yang mengikuti dia ada keluarga dia, harta dia, dan amalan dia. Yang kembali harta dia dan keluarganya dia, yang menemani dia dalam kubur adalah amalan dia. Ini sebagai landasan hukum bahwa mungkin yang mengikuti seorang ke alam kuburnya dia, ke pemukiman, ke pemakamannya dia, ketika dikuburkan ada keluarganya, ada hartanya, demikian juga ada amalannya. Namun yang tersisa bersama dia di alam kuburannya, yang semuanya kembali ke rumah mereka, hanyalah amalan dia saja. Artinya ini motivasi barakallahu fikum jami'an untuk beramal. Nah, motivasi untuk beramal. Karena yang menentukan tentang selamat dan tidaknya seseorang di alam kuburnya adalah amalan dia. Banyak sedikitnya, baik dan buruknya. Nah, yang menemani dia adalah amalan dia. Kalau amalannya baik, baik juga akan dia dapati. Sebagaimana amalan buruk, buruk juga yang dia dapati. Sebagaimana yang telah kita baca dari hadis Barra bin Azib pada dua pertemuan malam sebelumnya. Kemudian semenjak masuk ke alam kuburan sampai nanti ada ke surga atau neraka, yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu amalan dia. Amalan dia. Nah, yang paling berperan penting di situ adalah amalan. Yang paling berperan penting adalah amalan. Paling pertama semenjak dia masuk ke alam kuburnya dia. Amalan dia. Kemudian kita berpindah setelah alam kubur ada alam akhirat yang lainnya selain alam kubur adalah di padang mahsyar. Padang mahsyar. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan umat manusia seluruhnya tanpa terkecuali, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Di padang mahsyar. Dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di dalam sahih, kisah begitu panjang tentang pengumpulan umat manusia di padang mahsyar. Ya, kita ingin simpulkan bahwasanya yang menentukan juga di situ, yang berperan penting di situ adalah amalan dia. Setelah amalan juga merupakan perkara yang paling berperan penting di alam kuburnya, demikian juga di padang mahsyar. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan umat manusia seluruhnya tanpa terkecuali, wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samania. Wal malaku ala arja'iha, in malaikat menjaga di seluruh tepian bumi, bumi mahsyar. Artinya tidak ada seorang pun yang bisa lolos ketika itu. Kemudian setelah itu dalam hadis tersebut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mendekatkan matahari kepada umat manusia sedekat-dekatnya. Dalam riwayat disebutkan 1 mil. Para ulama mencari spekulasi tentang 1 mil ukuran jarak. 1 mil. Ada yang mengatakan 1 mil mil tangkai celak, dari celak yang terdiri dari wadah dan tangkainya. Tangkai itulah yang biasa dioleskan ke mata, seperti itulah dekatnya matahari dengan manusia. Itulah tentang tafsir yang kedua. Kemudian setelah matahari dekatkan, sedekat-dekatnya kepada umat manusia yang mengakibatkan manusia mengucurkan keringat. Sedikit banyaknya tergantung dari sedikit dan banyaknya amalan dia. Ketika amalan kecilkannya lebih mendominasi, keringat tersebut banyak. Dan disebutkan bervariasi tentang keringat seseorang tergantung dari amalan kejelekan dia. Ada yang setinggi mata kaki, keringat dia mengucur sampai setinggi mata kaki. Ada juga yang sebetis, ada yang selutut, ada yang sepaha, ada yang sepinggang, ada yang sedada. Bahkan ada yang seleher, bahkan ada yang menenggelamkan dia. Apa yang menentukan di situ? Ini dia amalan. Amalan, lagi-lagi yang berperan penting ketika itu adalah amalan. Kalau amalan yang menentukan di alam kubur, demikian juga di padang mahsyar adalah amalan. Artinya ini sebagai motivasi barakallahu fikum jami'an bagi kita untuk kalau bisa, selama masih ada waktu dan peluang, selama hayat masih dikandung badan, beramallah dengan sebanyak mungkin, sebaik mungkin. Kemudian setelah padang mahsyar, apa setelah itu? Dari pelajaran yang telah kita lewati dari bait-bait syair yang sebelumnya, setelah padang mahsyar ada penghitungan amalan. Penghitungan amalan dari apa yang telah kita lewati diantaranya adalah timbangan al-mizan. Beliau tidak sempat sebutkan kepada kita diantara akidah ahlu sunnah wal jamaah yang juga merupakan jenjang-jenjang peristiwa di hari kiamat adalah pengambilan catatan amalan. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Dalam ayat tersebut menerangkan bahwasanya orang yang amalannya amalan baik, dia akan mengambil catatan dengan tangan kanan dia, dan yang mengambil yang memiliki amalan kejelekan lebih mendominasi, dia akan mengambil catatan dengan tangan kiri dia. Apa yang menentukan di situ juga amalan. Berterbangan catatan amalan, pengambilan catatan amalan dengan tangan atau tangan kiri, kanan atau kiri, apa yang menentukan amalan. Kemudian di mizan yang ditimbang, apa yang ditimbang juga di antara hal-hal yang pernah kita lewati pembahasannya adalah amalan, catatan amalan, pelaku amalan itu sendiri. Intinya apa? Yang berperan penting setelah padang mahsyar, setelah itu penghitungan amalan, berterbangannya catatan amalan juga yang berperan penting adalah amalan. Setelah itu barakallahu fikum jami'an tentang jenjang berikutnya dari jenjang-jenjang alam akhirat setelah penghitungan amalan apa? As-sirat. As-sirat. Yang disebutkan sirat adalah al-jasr, jembatan. Adaqqu minasy-sya'r wa ahad minas-sayf. Lebih tipis daripada sehelai rambut, lebih tajam daripada sebatang pedang. Masing-masing orang akan melintas di atas jembatan tersebut. Wa in minkum illa wariduha. Tak seorang pun di antara kalian kecuali pasti akan melintas di atas jembatan tersebut. Ada yang lewat lolos, ada yang dengan gesitnya, ada yang dengan cepatnya, ada yang dengan segeranya, ada yang tertatih-tatih, ada yang bergelantungan, ada juga yang sampai berjatuhan, berguguran, masuk ke dalam neraka jahanam. Apa yang menentukan juga amalan. juga amalan. Jadi ikhwan fil din azani wa jazakumullahu taala jami'an, dari ucapan sang penulis di sini bahwasanya amalun yuqarinuhu, masih di alam kuburan, apa yang menemani dia di alam kuburannya amalannya dia. Yang menentukan di alam kuburan amalan. Yang berperan penting di padang mahsyar amalan. Yang menentukan juga paling penting di timbangan adalah amalan. Di pengambilan catatan juga adalah amalan. Yang menentukan juga di atas jembatan juga adalah amalan. Sampai akhirnya nanti masuk ke surga ataupun ke neraka juga adalah amalan. Nah, makanya datang dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari namun secara muallaq tanpa menyebutkan sanad. Imam Bukhari membawakan atsar yang ini dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kata Ali bin Abi Thalib semoga Allah meridhoinya, kunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Jadilah kalian putra-putri akhirat dan jangan kalian menjadi putra-putri dunia. Jadilah kalian sebagai keturunan akhirat. Hatinya bergelantungan kepada akhirat, bukan sebagai keturunan dunia. Fa innal yawma amalun la hisaba fihi wa godan hisabun la amala fihi. Lanjut ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, karena hari ini adalah amalan, tidak ada hisab padanya. Jadi kehidupan dunia masih beramal, belum dihisab. Namun kelak di kehidupan akhirat adalah penghitungan amalan atau nah hisab, tidak ada amalan padanya. Itulah ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, kunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Fa innal yawma amalun wal ghadan hisab. Atau fa innal yawma amrun la hisaba fi wa ghadan hisab la amala fi. Ini kita ingin barakallahu fikum jami'an berikan tanbih sebagai penyempurna dari bait syair yang ke 14 tentang ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, amalun yuqarinuhu, amalan yang menemani dia di alam kuburannya. Barakallahu fikum jami'an, kita akan lanjutkan bait syair yang setelahnya, tepatnya bait syair yang ke-15 di antara 16 bait syair yang beliau bawakan dalam kitab beliau ini, Lamiyah. Jadi bait syair yang sebelum terakhir, kata Abu Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah Al-Harrani rahimahullahu taala, hadza i'tiqadu Syafi'i Syafi'i wa Malik wa Abi Hanifah tsumma Ahmad yunqalu. Bait syair yang ke-15. Ini adalah ideologi Asy-Syafi'i dan juga Malik. Serta Abu Hanifah, kemudian Ahmad yang dinukilkan. Nah, yunqalu fil mudhari' bisighati majhul. Yang kita nukil atau yang dinukilkan sampai kepada kita dari empat imam, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad. Nah, inilah akidah mereka. Akidah tentang apa yang telah terdahulu penyebutannya, pembacaan, menyimak serta kajiannya, ini adalah barakallahu fikum jami'an akidahnya empat imam ini. Apa maksud penulis membawakan nama-nama di akhir penutup tentang akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah yang telah terdahulu secara terperinci penyebutannya? Maksud dan tujuannya adalah bahwasanya ini adalah perkara yang disepakati oleh ulama kaum muslimin. Di antara ulama kaum muslimin yang didengar ucapannya dan diikuti perbuatannya adalah empat imam ini. Artinya pembahasan akidah, pembahasan manhaj yang beliau juga isyaratkan di awal bait syair beliau, adalah pembahasan yang disepakati oleh para imam. Nah, sederhananya untuk memahami tentang pembahasan akidah dan manhaj, bahwa tidak boleh tidak paham terhadap manhaj dan akidah, tidak boleh. Kalau tidak paham, kafir. Kemudian juga ada enam, tidak boleh salah paham atau gagal paham. Kalau salah paham atau gagal paham, bisa jadi mubtadi. Jadi tidak ada kebaikannya ketika menyelisihi akidah yang disepakati. Baik itu mulai dari Taib, tiga generasi emas pertama, para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Jadi ini adalah perkara yang disepakati oleh para salaf, oleh kaum muslimin. Nama-nama yang masyhur boleh disebutkan di sini yang tidak diperselisihkan tentang keimamahan mereka, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Kita ulangi sekali lagi. Bahwasanya perkara akidah adalah perkara manhaj, karena 16 bait yang boleh bawakan dalam kitab beliau Lamia ini adalah perkara akidah dan manhaj. Akidah dan manhaj tidak boleh tidak paham. Kalau tidak paham, konsekuensinya tadi apa? Kafir. Tidak boleh tidak paham. Kalau tidak paham berarti konsekuensinya kafir. Nah, tidak boleh juga gagal paham atau salah paham, karena konsekuensinya adalah mubtadi. Nah, arti ini hal yang jangan tidak paham, jangan salah paham, jangan gagal paham. Harus dipahami dengan betul-betul. Perkara yang dengannya seseorang itu dikatakan mukmin, akidah dan manhaj. Perkara yang seseorang itu dikatakan ahlu sunnah wal jamaah, akidah dan manhaj. Kalau keluar dari situ, keluar dari tatanan akidah dan manhaj, salah satu dari dua kemungkinan buruk, kalau bukan kafir mubtadi. Waliyadillah. Makanya kajian manhaj, kajian akidah adalah kajian yang fatal. Kajian merupakan kajian vital dalam pembelajaran agama Islam. Harus tahu. Tidak boleh tidak tahu. Harus sama persis dengan apa yang ditunjuki oleh dalil, kitab dan as-sunnah dengan pemahaman para salafun salih ridwanullahi alaihim ajma'in. Jangan ada keliru sedikit pun. Jangan ada melenceng kiri kanan sedikit pun. Tapi setelah kita sedikit menerangkan tentang maksud dan tujuan dari bait syair yang ke-15 kali ini, nama-nama yang disebutkan di sini adalah nama-nama para imam yang disepakati tentang keimamahan mereka, yang nama mereka barakallahu fikum jami'an mengharumkan agama Islam sepeninggal mereka, dan inilah yang hendaknya kita kenal lebih dekat. Jadi kajian beberapa hari ke depan kita akan mengkaji barakallahu fikum jami'an tentang nama-nama para imam serta sedikit akan biografi dan biodata mereka agar kita lebih mengenal siapa mereka, karena mengenal mereka adalah mengenal sesuatu yang dianjurkan oleh agama. Karena sebagian orang ketika jauh dari tuntunan agama, yang justru mereka kenal, yang mereka jadikan sebagai idola, yang mereka jadikan sebagai panutan, malah justru dari kalangan orang-orang yang jauh dari agama. Nah, mungkin ada sebagian orang kaum muslimin mengaku Islam, tapi dia mengidolakan artis yang jauh dari keagamaan, malah terkesan lebih kepada kefasikan. Kenal artis, kenal atlet, pemain bola ini, pemain bola itu, penyanyi ini, penyanyi itu, dan semisalnya. Dan itu adalah barakallahu fikum jamin merugikan mereka, tidak menguntungkan. Adapun nama-nama yang disebutkan di sini, nama-nama yang mengharumkan nama Islam, meskipun setelah mereka meninggal dunia. Dan nama yang paling pertama disebutkan di sini adalah Asy-Syafi'i. Beberapa menit durasi ke depan, kita akan mengenal lebih dekat siapa itu Asy-Syafi'i barakallahu fikum jami'an. Pertama-tama tentang Asy-Syafi'i, nisbah kepada salah satu kakek beliau namanya Syafi'i. Adapun namanya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Syafi'i. Muhammad bin Idris bin Abbas bin Syafi'i, Asy-Syafi'i. Kunyanya Abu Abdullah. Kunyanya Abu Abdullah. Namanya Muhammad. Di antara empat imam yang disebutkan namanya di sini, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, satu-satunya yang memiliki keturunan nasab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya dia adalah ahlu bait, ini dia Imam Syafi'i. Mungkin dengan alasan itu Syekhul Islam mengedepankan namanya. Wa illa kalau dari sisi umur Imam Malik lebih tua. Bahkan Imam Syafi'i adalah murid daripada Imam Malik. Imam Abu Hanifah lebih tua. Bahkan Imam Syafi'i lahir di tahun yang sama tahun meninggalnya Imam Abu Hanifah. Makanya kenapa dikedepankan? Itu di antara alasan yang disebut oleh para ulama tentang kenapa Imam Syafi'i lebih didahulukan namanya, karena dari sisi keutamaannya kemuliaannya Imam Syafi'i lebih mulia daripada yang lainnya, dari sisi bahwasanya dia ahlul bait dikedepankan. Sebenarnya beliau ikrarkan kepada kita di bait syair di depan bahwasanya ahlul bait keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki hak untuk dimuliakan dicintai. Wailah, kita katakan bahwasanya Imam Malik justru lebih tua. Bahkan mungkin dari sisi keilmuan lebih mulia, karena Imam Syafi'i adalah murid dari Imam Malik. Imam Syafi'i berguru pada Imam Malik. Bahkan masih dia muda belia datang berguru depan Imam Malik membaca Muwatta. Akan datang nanti juga keterangan tentang hal tersebut sampai Imam Malik meninggal dunia. Kemudian Imam Abu Hanifah juga lebih tua dari sini. Bahkan Imam Syafi'i lahir di tahun di mana Imam Abu Hanifah meninggal, di tahun tersebut. Artinya dua imam ini lebih tua daripada Imam Syafi'i. Tapi kenapa dikedepankan dari sisi sini? Karena Imam Syafi'i adalah satu-satunya di antara empat imam ini yang memiliki garis keturunan sampai kepada nama Rasulullah SAW atau Ahlul Bait dari Bani Muttalib. Dari Ahlul Bait. Adapun kedengaran tentang Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau lahir pada tahun ke-150 Hijriah. Lahir pada tahun ke-150 Hijriah. Kalau kalender Masehinya tahun 767. Nah, lahir pada tahun 150 Hijriah. Kalau kalender Masehinya pada tahun 767. Dan meninggalnya Imam Syafi'i pada tahun 204 Hijriah. 204 Hijriah. Artinya beliau sempat hidup selama 54 tahun. 54 tahun. Relatif lebih muda daripada Imam Ahmad. Pada Imam Ahmad umur 90 baru meninggal. Nah, kalau lahir pada tahun ke-767 Masehi, berarti meninggalnya dengan usia 52 tahun atau 54 tahun, maksud kami meninggalnya pada tahun 820 Masehi. 820 Masehi. Artinya 1200 tahun yang silam masa beliau hidup. Kelahiran beliau datang perselisihan para ulama, namun yang paling dekat kepada kebenaran adalah beliau lahir di Guzza, di Palestina. Guzza. Orang sekarang bilangnya Gaza, jalur Gaza. Yang sengit terjadi peperangan antara kaum muslimin dan Yahudi. Di Guzza, Palestina. Bagian daripada negeri-negeri di Syam. Tadi kita isyaratkan bahwasannya tahun lahirnya Imam Syafi'i juga adalah tahun di mana meninggalnya Imam Abu Hanifah. Beliau terlahir dalam keadaan barakallahu fikum yatim. Beliau terlahir dalam keadaan yatim. Masih di dalam kandungan bapak beliau meninggal dunia. Nah, kemudian lahir dalam keadaan tidak memiliki bapak. Karena bapaknya yang memiliki jalur Ahlul Bait, sedangkan ibunya tidak, ibunya berasal dari Yaman, dari Bani Azad, Al-Azdi ya ibunya, dari Yaman. Nah, setelah lahir di Guzza, usia 2 tahun, ibunya membawa dia kembali ke asal-muasal kaum Quraisy di Makkah. Jangan sampai terputus sanadnya karena dia terlahir dalam keadaan tidak memiliki bapak, dan dari jalur bapaknya lah mendapatkan keturunan Bani Muttalib Quraisy. Akhirnya usia 2 tahun dikembalikan ke Makkah. Dibawa ke Mekah, dan dari situlah dia pertama kali menuntut ilmu di kota Mekah. Dia menuntut ilmu, kemudian dikenal dengan ulama-ulama di Mekah. Pada usia 2 tahun dibawa oleh ibunya ke negeri Mekah. Kemudian tumbuh kembangnya dia, masa kanak-kanaknya dia, ibunya membawa dia pergi ke Bani Hudzail, salah satu aslun butuni Quraisy, salah satu asal muasal suku Quraisy di Mekkah, Bani Hudzail. Dari situ dia mempelajari tentang bahasa yang fasih, bahasa Arab yang fasih. Dan dari situlah barakallahu fikum jami'an ulama yang akan datang nanti kisahnya, bahwasanya memuji Imam Syafi'i, bahwasanya di antara orang yang pernah mereka jumpai dan bahasanya paling fasih adalah Imam Syafi'i. Memiliki bahasa yang fasih asli Arab. Arab Quraisy dari Hudzail. Dia mengambil langsung dari Nam Badui di Hudzail. Usia 7 tahun dia menyelesaikan Al-Qur'annya 30 juz. Baru usia 7 tahun. Subhanallah. Maka terlihat dari para imam bahwasanya bahkan Allah jaga mereka masih semenjak mereka usia gini. Kemudian genap usia 10 tahun dia menghafal Muwatta Imam Malik. Genap 10 tahun dia berhasil menghafal Muwatta Imam Malik, ya, buku hadis. Isinya ribuan hadis. Nah, saking masyhurnya Imam Malik, seantero negeri Islam mengenalnya, apalagi Mekah masih dekat. Belum genap usianya 20 tahun dia pergi menimba ilmu di Imam Malik di Madinah. Belum genap usianya 20 tahun. Jadi usia 16, usia 7 tahun menghafal Al-Qur'an. Usia 10 tahun berhasil menghafal Muwatta Imam Malik. Belum genap usianya 20 tahun dia pergi rihlah ke Imam Malik di kota Madinah. Nah, dan menuntut ilmu di sana. Dan di sanalah dia banyak mempelajari tentang ilmu-ilmu terkhususnya bagian fikih dan semisalnya. Sampai Imam Malik meninggal dunia. Hanya saja terjadi beberapa kali perpindahan tempat dari satu tempat ke tempat yang lainnya semenjak dia menuntut ilmu di depan Imam Malik. Terkadang dia kembali lagi ke Makkah beberapa tahun, kemudian kembali lagi ke Madinah duduk di depan Imam Malik rahimahullah ta'ala. Terkadang juga rihlah untuk mencari ilmu firasat di negeri Yaman, kemudian kembali lagi ke Madinah. Kemudian terkadang juga pergi mencari sanad di negeri Baghdad di Irak, kemudian tidak lama kemudian kembali lagi ke Imam Malik di kota Madinah sampai Imam Malik meninggal dunia. Barakallahu fikum jami'an. Adapun tentang keutamaan yang lain daripada Imam Malik adalah bahwa Imam Malik memiliki 6 kekuatan hafalan yang luar biasa. Dia memiliki kekuatan hafalan yang luar biasa. Telah kita tunjuki tadi di depan tentang isyarat dari para ulama bahwasanya masih usia 7 tahun dia berhasil menghafal 6 Al-Qur'anul Karim 30 juz, dan itu sangat jarang terjadi. Kalaupun terjadi pada sebagian orang hanya segelintir orang saja hitungan jari. Tambahkan lagi bahwasanya masih usia 10 tahun dia berhasil menghafal Muwatta Imam Malik. Datang dari kitab Hilyah, Hilyatul Auliya milik Imam Abu Nu'aim Al-Asfahani. Datang berita dari Yunus bin Abdillah Ala, orang yang pernah bertemu langsung dengan Imam Syafi'i. Tentang kekuatan hafalannya dia terbukti dari berita yang datang dari Yunus bin Abdillah Ala. Kata dia, "Kana Syafi'i dahulu Imam Syafi'i yasna'u kitaban min gudwatin ila dhuhr min hifdhihi min ghairi ayyakuna fi yadihi aslun." Kata Yunus bin Abdillah Ala, orang yang pernah bertemu langsung dengan Imam Syafi'i, dahulunya Imam Syafi'i menulis satu kitab dimulai dari awal pagi sampai menjelang duhur. Satu kitab selesai ditulis mulai dari awal pagi selesai sebelum menjelang duhur. Dari hafalannya dia tanpa ada sumber rujukan di hadapan dia. Tanpa ada sumber rujukan. Nanti bagian akhir kita akan sebutkan juga apa saja judul-judul kitab yang pernah beliau tulis. Bahkan buku-buku beliau sampai hari ini masih dijadikan sebagai sumber rujukan dalam berbagai materi ilmu pengetahuan agama. Nah, saking kuatnya hafalan Imam Syafi'i, berita yang datang kepada kita tentang berita tersebut namun luar biasa. Menulis satu kitab dengan waktu yang sangat singkat. Dari awal pagi duduk, menjelang zuhur sudah selesai. Dan ternyata dari hafalan. Bukan ada yang dia nukil dari sumber rujukan yang di depan dia. Kita lanjutkan masih tentang biografi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kali ini tentang kecerdasan Imam Syafi'i. Berita yang datang menceritakan tentang kecerdasan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ada beberapa berita, wailah banyak sekali, namun kita ambil yang 6 luar biasa diantaranya. Datang dari kitab Imam Abu Nu'aim, sama sumber rujukannya tadi atas, Hilyatul Auliya, Imam Abu Nu'aim Al-Asbahani. Kata Harmala bin Yahya At-Tujibi, "Su'ila Syafi'i an rajulin fi famihi tamratun." Imam Syafi'i, dia pernah ditanya tentang seseorang yang terdapat di mulutnya satu buah kurma. Ada satu buah kurma di mulutnya, di dalam mulutnya. Yang dia sendiri membuat 6 dia telah mengeluarkan sumpah. Itu sumpahnya tersebut adalah in akaltuha famra'ati talikun wa in tarahtuha famra'ati talikun. Kalau aku menelannya, menelan buah tersebut, konsekuensinya adalah maka istriku cerai. Kalau aku keluarkan juga buah kurma tersebut, artinya tidak aku telan, maka konsekuensinya juga sama, istriku cerai. Nah, namun dia ingin menarik kembali hal tersebut. Akhirnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala memberikan jawaban yang belum tentu. Kebanyakan dari imam ketika itu bisa menjawabnya, Imam Syafi'i memberikan jawaban bahwasanya kalau gitu makan setengah, buang setengah. Nah, tidak jadi dicerai. Setengah jadi makan, setengah dibuang. Nah, ini menunjukkan tentang kecerdasan dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala yang belum tentu bisa dijawab oleh kebanyakan imam di kala tersebut. Tentang kecerdasan Imam Syafi'i yang lainnya ditunjuki juga dari sebuah kisah berikut ini. Datang dua orang dengan pemahaman yang berbeda-beda tentang dua orang sahabat. Pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan yang kedua Ali, masing-masing mengunggulkan dia. Ya, satunya mengunggulkan Abu Bakar daripada Ali bin Abi Thalib, yang satunya lagi karena memiliki pemahaman sedikit ke tasyayyu, dia mengunggulkan Ali bin Abi Thalib lebih daripada Abu Bakar. Dia mengatakan bahwasanya nam Ali bin Abi Thalib lebih mulia daripada Imam Abu Bakar. Nah, maksud kami Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sengit berseteru, masing-masing mengunggulkan jagoannya. Abu Bakar lebih mulia, Ali lebih mulia. Nah, kemudian keduanya bersepakat untuk kembali kepada Imam Syafi'i dalam menentukan pertikaian tersebut. Akhirnya kedua-duanya datang bertemu kepada Imam Syafi'i, menceritakan bahwasanya terjadi pertikaian di antara kita seperti ini dan seperti ini. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengeluarkan jawaban. Satu jawaban membuat senang dua orang yang bertikai tanpa perlu lagi ribut ketika itu. Dua-duanya senang, dua-duanya menang, dua-duanya tidak ribut. Jawaban yang diberikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, nah, jawabannya singkat, hanya dengan satu kalimat sederhana. Al-afdul minhuma man kana ibnatuhu tahtahu. Nah, yang paling mulia di antara mereka berdua adalah yang anak mereka berdua ada di bawah orang tersebut. Man kana ibnatuhu tahtahu. Nah, yang dipahami yang mengunggulkan Abu Bakar, oh berarti anaknya Abu Bakar di bawah Rasulullah SAW, berarti Abu Bakar lebih mulia. Yang dipahami oleh orang mengunggulkan Ali bahwasanya anaknya Rasulullah SAW di bawah tangannya Ali, berarti Ali lebih mulia. Dua-duanya pergi tanpa bertikai lagi dengan satu jawaban yang sederhana. Nah, yang membuat kedua-duanya senang. Kedua-duanya senang. Barakallahu fikum jami'an. Ini antara enam berita tentang kecerdasan Imam Syafi'i. Dan masih banyak berita hal tersebut, namun ini sebagai contoh kecil datang tentang kecerdasan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nah, mungkin masih akan lanjutan tentang beberapa berita lain yang luar biasa tentang Imam Syafi'i, seperti nah, ibadah beliau, tentang tulisan-tulisan beliau, kemudian tentang pujian-pujian ulama, tentang keimamahan beliau, dan insyaAllah kita akan lanjut pada pertemuan kali berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.